sudah cukup pasti sebagai curahan hati suci murni. Jangan kau dustakan atau sembunyikan segala perasaan yang engkau dendamkan. Cinta suci murni, hatiku bersyukur kepada Ilahi, terjalinlah sudah kasinan abadi. Hatiku bersyukur kepada Ilahi, terjalinlah sudah